Pada Tuhan jiwaku berserah, di atas gunung maupun di lembah, gelombang laut menakutkan, akan tenang dan langit pun cerah. Di atas gunung.